Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan wa ahibai, pada sesi pertama telah dicontohkan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah bagaimana orang sekali berAbu Bakar radhiyallahu taala an, padahal beliau mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang sekali beliau berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun urusan yang sangat sederhana yaitu masalah warisan. Nenek dari cucunya ternyata beliau tidak mendapatkannya, belum pernah mendengarnya, sampai merasa perlu untuk bertanya kepada para sahabat. Dan ternyata yang memberi informasi tentang hadis Tauridu Jaddah, pewarisan nenek dari cucunya ini, adalah orang yang jauh di bawah beliau, baik dalam masalah iman, amal ataupun ilmu. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan memberikan contoh konkret lain. Wa kadzalika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lam yakun ya'lam sunnatal istihza. Subhanallah. Orang sebesar Umar bin Khattab, beliau selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sunnah istizan bahwa innamal istizanu salah. Minta izin itu cukup 3 kali saja. Fa in uzina wa illa farji. Kalau diizinkan, silakan masuk, kalau tidak silakan pulang. Ternyata Umar bin Khattab semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa hidup Abu Bakar dan pada awal khilafah beliau, belum pernah mendengar hadis tentang istizan. Sehingga suatu saat ketika Abu Musa al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu mengucapkan salam, meminta izin kepada beliau Umar bin Khattab untuk masuk, ternyata sekali tidak mendengar jawabannya keras. Umar mendengar namun menjawab dengan pelan. Kedua, ketiga, beliau hanya menjawab dengan suara yang lirih. Sehingga Abdullah bin Qais tatkala minta izin sudah 3 kali tidak diberi izin, maka beliau pulang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Umar menjadi berang. Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Ashari yang minta izin ternyata malah pergi. Ketika ditanya mengapa dia pergi, ternyata beliau menyampaikan alasan sebuah hadis innamal istizanu salah. Maka Umar bin Khattab bertanya, meminta kepada Umar bin Musa al-Ashari, sunnah seperti ini setiap hari beliau mengucapkan salam, setiap hari beliau minta izin, namun beliau tidak pernah tahu. Umar bin Khattab biasa minta izin kepada Rasulullah SAW, namun beliau juga tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengajarkan sunnah istizan 3 kali. Maka beliau mengatakan, kalau engkau tidak datangkan satu orang yang menguatkan riwayat, aku akan pukul engkau, akan aku hukumi. Umar bin Khattab bukan menolak riwayat Abu Musa al-Asy'ari, namun ingin mengajarkan kepada para sahabat agar berhati-hati dalam meriwayatkan sunnah tidak ceroboh. Terlebih-lebih dalam hal-hal yang seperti ini, amad bihil balwa, dibutuhkan oleh semua orang, dilakukan oleh setiap orang, namun dia selama ini tidak pernah mendengarnya. Maka dia ingin agar Abu Musa al-Asy'ari lebih hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Akan tapi itu tidak menjadikan beliau untuk menolaknya, untuk menolak hadis tersebut. Beliau hanya ingin mengajarkan agar orang berhati-hati dalam riwayat. Hatta akhbarahu biha Abu Musa wa istashhada bil Ansar wa Umar a'lam mimman haddathahu bi hadhihi sunnah. Jadi Rasulullah Umar lebih tahu, lebih berilmu dibanding Abu Musa al-Asy'ari. Walam yakun Umar aydan ya'lamu anna al-mar'ata tarithu min diyati zawjiha. Itu juga Umar tidak pernah tahu sebelumnya kalau istri itu berhak mendapatkan warisan dari diyat suaminya yang dibunuh. Diyat suaminya yang terbunuh. Permasalahan ini, kenapa tapi Umar tidak tahu? Karena beliau berdalil dengan dalil-dalil yang umum. Suami istri, hubungan suami istri itu terputus dengan kematian. Kalau sudah mati, maka dia itu bukan lagi suaminya. Makanya boleh seorang istri menikah lagi kalau suami sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, maka tidak boleh lagi. Apalagi zaman sekarang ada kemajuan teknologi telah mengantarkan manusia pada satu perbuatan yang unik, di mana sperma manusia bisa disimpan di ruang pendingin dalam suhu tertentu, sehingga suatu saat bisa diaktifkan lagi. Para ulama mengatakan, kalau sampai ada sperma suami yang disimpan kemudian disuntikkan kembali kepada istrinya, tidak masalah, boleh, selama suaminya masih hidup. Kalau suaminya sudah meninggal, maka haram hukumnya memasukkan kembali sperma tersebut kepada mantan istrinya. Kenapa? Hubungan suami istri telah terputus. Nah, Umar bin Khattab merasa hubungan suami istri ini sudah terputus dengan kematian suaminya yang terbunuh, sehingga seharusnya dia tidak lagi mendapatkan bagian dari diat. Kenapa? Kalau warisan dia dapat, benar, karena warisan adalah harta yang dimiliki suami. Kapan? Ketika dia masih hidup, masih berstatus bagi suami istri. Namun diat, tebusan, itu adalah harta yang didapat kapan? Setelah suami meninggal. Jika Umar bin Khattab merasa bahwasanya tidak pantasnya istri mendapatkan bagian dari warisan, bagian dari diat tebusan suaminya yang terbunuh. Hatta kata ilaihi Dhahhak bin Sufyan wa huwa amirun li Rasulillah sallam ala ba'd al-bawadi ala ba'd al-bawadi yughiruhu anna Rasulullah sallam warasa imra'at Asyam al-Tababi min diyat zawjiha fa taraka ra'yahu li dhalika wa qala law lam nasma' fi hadha la qadayna bi khilafihi. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Dawud radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Beliau mengatakan, kalaulah bukan karena kita mendengar riwayat ini yang diriwayatkan oleh Ath-Dhahhak bin Sufyan yang dulu pernah menjabat sebagai petugas Rasulullah SAW di sebagian negeri, sebagian daerah, niscaya Umar akan memutuskan dengan keputusan yang tadi, yang pertama, yaitu istri tidak berhak mendapatkan bagian dari diat suaminya, tebusan suaminya yang terbunuh. Walam yakun ya'lam hukm al-majus fil jizyah. Umar juga tidak tahu hukum memungut jizyah upeti dari orang-orang Majusi. Kita tahu bahwa orang Yahudi dan Nasrani bila dia tinggal di negeri Islam, dia harus membayar upeti sebagai ganti bayar zakat. Kalau kaum muslimi tinggal hidup, dia punya harta, dia wajib zakat mal. Kalau dia tidak punya harta, dia wajib zakat fitrah. Nah, orang non-muslim yang tinggal di negeri Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab, yang tinggal di negeri Islam, diwajibkan membayar hal yang serupa. Kharaj, hasil panen dari ladang mereka, dipungut 1/10 sebagai imbalan, sebagai ganti dari zakat mal. Sedangkan jizyah sebagai pengganti dari zakat fitrah. Sehingga dengan menerapkan konsep zakat dan jizyah atau kharaj, itu terjadilah keadilan antara muslim dan non-muslim, seimbang. Muslim membayar zakat, zakat itu variatif, ada zakat ternak, ada zakat emas, zakat perdagangan, zakat hasil tani. Sedangkan kalau kharaj, itu hanya pertanian saja. Orang Yahudi Nasrani yang tinggal di negeri Islam hanya dipungut zakat pertanian yang dinamakan dengan kharaj, yaitu 1/10 usyur. Sedangkan mereka, orang Yahudi Nasrani yang tinggal di negeri Islam atau ahlu zimmah, dipungut pengganti zakat fitrah yang berupa jizyah. Berupa jizyah. Sedangkan kalau Rasulullah SAW membayar zakat fitrah, sehingga adil, timbal. Sedangkan kalau di negeri kita, umat Islam bayar 2 kali. Zakat bayar dan juga pajak. Kalau orang Nasrani, kali saja pajak dan itu pun ngemplang. Nah, Umar bin Khattab, beliau adalah khalifah kedua, bukan pertama. Di zaman Abu Bakar, orang Majusi tidak dipungut jizyah. Abu Bakar tidak tahu. Kalau ternyata harusnya orang Majusi yang tinggal di negeri Islam juga harus dipungut jizyah. Umar pun demikian tidak tahu. Sampai akhirnya dikabarkan, diberitahukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wasallam pernah bersabda, sunnu bihim sunnata ahlil kitab. Perlakukanlah mereka seperti kalian memperlakukan ahlul kitab. Di dalam riwayat lain yang diterangkan baik ada tambahan, ghairuna kihi nisa'ihim wala ajili zaba'ihim. Namun ziyadah ini, tambahan ini adalah ziyadah yang baik. Bersabda. Pelakuan mereka seperti pelakuan ahlul kitab, hanya saja tidak boleh menikah wanitanya dan juga tidak boleh makan sembelihannya. Namun tambahan ini adalah tambahan yang baik. Walaupun riwayatnya dhaif, namun jumhur ulama hampir-hampir bisa dikatakan sepakat bahwa orang Majusi tidak boleh dinikahi wanitanya dan juga tidak halal dimakan hasil sembelihannya. Jadi walaupun riwayatnya dhaif, namun fatwa ulama telah tetap bahwa tidak boleh menikahi wanita Majusi. Yang boleh hanya ahlul kitab saja. Nah, di sini Umar Khattab, antum bisa bayangkan, di zaman Abu Bakar tidak ada penerapan pungutan jizyah dari orang Majusi. Padahal beliau adalah khalifah. Harusnya untuk jadi khalifah adalah sudah tahu seluk beluk tentang hukum sebagai seorang khalifah, kewajibannya dan tugasnya serta hak-haknya. Namun ternyata Abu Bakar ditunjuk jadi khalifah sampai belum meninggal, belum sempat menerapkan ini. Umar Khattab di awal pemerintahannya juga tidak menerapkannya. Padahal ini adalah hal yang penting dalam tata negara, adalah sumber pendanaan negara. Namun ternyata beliau tidak tahu sampai datang Abdurrahman bin Auf dan mengabarkan kepadanya tentang sunnu bihim sunnat ahlil kitab. Perlakukan mereka seperti kalian memperlakukan ahlul kitab. Subhanallah. Di sini Syekhul Islam masih berupaya meyakinkan kepada kita semua bahwa tidak ada orang yang mampu menguasai sunnah Rasulullah SAW. Itu pasti ada yang terlewatkan. Sehingga jangan aneh kalau suatu saat anda mendapatkan orang yang ternyata tidak tahu sunnah, orang yang belum sampai kepadanya hadis, itu satu hal yang wajar. Akibatnya sehingga akibatnya dia berfatwa, berpendapat, beramal menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma qadima Sa'd wa balaghu anna at-ta'una bisyam istasyara al-muhajirin al-awwalina alladhina ma'ah ثم الأنصار ثم مسلمات الفتح فأشار كل عليه ما رأى ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون وأنه قال إذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. Ketika beliau ingin ke Syam dan sudah tiba di daerah Sarih namanya dekat perbatasan Syam. Perbatasan Syam, kira-kira sekarang letaknya di daerah Yordania. Sebentar lagi akan tiba di Syam. Ternyata beliau mendapatkan utusan dari gubernurnya yang di Syam mengabarkan bahwa di negeri Syam sedang terjadi wabah ta'un, wabah menular, penyakit ta'un, yang kalau orang terkena itu biasanya langsung meninggal sebelum belum ada pengobatan, semacam kolera. Maka beliau bingung mau masuk, padahal beliau membawa rombongan yang isinya adalah orang-orang Muhajir dan Ansar, pembesar-besar sahabat Rasulullah SAW, yang mereka itu adalah pembawa ilmu, para penghafal Al-Quran yang bila mereka mati akan hilang ilmu banyak sekali, dan itu tentu maksudnya yang sangat besar. Dan kalau mereka terus atau kembali, Umar khawatir kembali ini karena takut menghadapi takdir. Yang cerminan itu adalah bentuk dari ingkar kepada takdir. Maka beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Pertama, bermusyawarah Muhajirin. Ternyata tidak ditemukan kata sepakat. Tidak ada juga riwayat hadis. Masing-masing mengutarakan pendapat. Ada yang pro dan ada yang kontra. Pindah dengan orang Ansar. Ternyata Ansar pun serupa. Tidak ada yang mendatangkan ilmu. Ganti dengan orang-orang muslimatul fath, orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah, juga tidak ada yang mendatangkan ilmu. Sampai akhirnya Abdurrahman Auf yang kala itu sedang keluar karena suatu keperluannya, datang dan menyampaikan riwayat dari Rasulullah SAW, "Idza sami'tum biha bi ardin," kalau kalian mendengar ada wabah ta'un sedang terjadi di suatu negeri, wa antum biha, sedangkan antum sedang berada di dalamnya, wala takhruju firaran minha, jangan keluar. Jangan keluar dari kota tersebut, dari negara tersebut, hanya karena apa? Karena takut tertular. Dan kalau kalian sudah di luar, belum sempat masuk ke negeri tersebut, jangan masuk. Subhanallah. Dan sekarang Umar nih di perbatasan, belum masuk di wilayah Syam. Maka akhirnya beliau pulang. Lihat, ada satu hadis yang tahu hanya satu orang. Abdurrahman bin Auf. Muhajirin tidak tahu. Termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk yang lainnya. Ansar tidak tahu. Muslimatul Fath pada masa Islam ketika Fath Makkah juga tidak tahu. Tidak satu pun tahu. Yang tahu hanya Abdurrahman bin Auf. Namun itu tidak menjadikan Umar ragu, menjadikannya menolak, tidak. Karena ini adalah ilmu. Kebenaran tidak dinilai dari banyaknya orang. Tidak dinilai dari dia seorang diri, tidak dinilai dari ini dahulu masuk Islam atau telat, ini belajar dulu atau telat, ini guru, ini murid, tidak. Kebenaran dinilai dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tadzakara huwa wa ibn Abbas amru alladhi yashukku fi salatihi fa lam yakun qad balaghtu sunnah fi dhalika hatta qala Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallam innahu yatrahu ash-shakk wa yabni 'ala mastayqan. Pada suatu hari Umar bin Khattab bermusyawarah, berdiskusi dengan Abdurrahman bin Abbas perihal orang yang lupa, ragu dalam salatnya. Apa yang dia harus lakukan? Abdurrahman bin Abbas berpendapat yabni 'ala al-aqall. Dia menggunakan yang praduga yang sedikit. Kalau ada orang ragu, ini rakaat ketiga atau keempat. Abdullah bin Abbas mengatakan, berarti yang ketiga. Umar mengatakan yang keempat. Sampai akhirnya ditengahi oleh Abdullah bin Auf. Dan disampaikan riwayat dari Rasulullah SAW. Dia mengatakan, innahu yatrahu syakka wa yabni ala mastayqan. Ia meninggalkan yang diragukan dan mengamalkan yang itu pasti. Yaitu yang paling sedikit. Ternyata Umar bin Khattab dalam urusan sholat saja yang setiap hari dia lakukan lebih dari 5 kali, sholat wajib dan sholat sunnah, ternyata ada sunnah Rasulullah yang beliau tidak kuasai, belum ya dengar, belum ya pahami. Subhanallah. Wa kana maratan fi safar fa hajat rihun fa ja'ala yaqul man yuhaddithuna min ar-rih, man yuhaddithuna an ar-rih. قال أبو هريرة فبلغني وأنا في أخريات الناس فحسست راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. Suatu saat di perjalanan Umar bin Khattab bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada angin yang berembus kencang. Kemudian beliau bertanya, siapakah dari kalian yang menceritakan tentang atau menyampaikan tentang hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang adab yang harus kita lakukan tatkala ada angin yang berhembus? Tidak ada yang bisa menjawab. Dan kala itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang berada di akhir rombongan. Ketika beliau mendengar bisik-bisik para sahabat saling bertanya tentang adab ketika ada angin berhembus, beliau segera fahasastu rahilati, aku pacu dagu tunggangku untuk segera bisa sampai kepada Umar bin Khattab. Kemudian beliau menceritakan, menyampaikan kepadanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ukhbirna bi annaka sa'alta 'an ar-rih. Aku dikasih tahu bahwasanya engkau ini bertanya tentang hadis yang harus kita lakukan atau adab yang kita lakukan ketika ada angin berhembus. Dan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ar-rihu min ruhillah, angin itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ta'ti birahmah wa ta'ti bi'adab. Yang kadangkala datang membawa rahmat, membawa hujan, membawa kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan kadangkala angin juga mendatangkan azab. Fala tasubbuha, maka jangan pernah kalian mencaci angin. Wasallallahu min khairiha wasta'idzu bihi min syarriha. Karena jangan kalian mencaci angin. Angin itu hanya pembawa, mediator. Dia itu yang menghantarkan. Karena hendaknya kalian meminta kepada Allah kebaikan angin dan berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang dibawa oleh angin. Fahadhi mawadhi' lam yakun ya'lamha hatta balaghu iyyaha man laysa mithluhu. Ini ada beberapa kejadian-kejadian yang membuktikan kepada kita Abu Bakar dan Umar sekelas itu ternyata mereka tidak memahami, tidak sampai kepadanya. Mereka tidak memiliki ilmu tentang hal-hal yang kelihatannya sepele, kelihatannya remeh. Mungkin sekarang, apalagi setelah berkembang banyak sekali sekolah-sekolah Islam terpadu, ada SD, ada TK, SMP, bisa jadi seorang ayah, seorang ibu, kakak tidak tahu tentang adab-adab yang kelihatannya sepele. Adab tidur, mungkin doa, zikir sebelum tidur, mungkin banyak sekali zikir-zikir yang tidak kita hafal. Bisa jadi adik kita datang, anak kita datang dari sekolah, ayah, abi tadi diajar oleh ustaz, di antara zikir tidurlah demikian-demikian, ternyata terbukti bapaknya tidak hafal, belum hafal bahkan. Tidak masalah, itu bukan hal yang aib. Tidak harus, tidak bukan menjadi syarat seorang ayah itu menguasai semua yang akan diajarkan kepada anaknya. Rugi menyekolahkan anak kalau ternyata apa yang diajarkan sekolah itu sudah dikuasai oleh bapaknya. Ya sudah, di rumah saja ajarin sendiri. Kenapa? Yang diajarkan sekolah aja sudah paham semua, sudah tahu semua, tidak usah disekolahkan anaknya. Ajarin sendiri, buat apa bayar mahal-mahal. Suatu saat ketika anak memberikan pembekalan kepada wali-wali santri di Alepsa Tenggara, dan seorang ayah merasa khawatir, "Ustaz, bagaimana solusinya? Anak ini kan terus belajar, sedangkan saya kan bekerja. Gimana nanti kalau suatu saat dia pulang liburan, dia ternyata memiliki ilmu yang lebih banyak dibanding kita? Bagaimana sikap kita?" Saya bilang, "Tenang saja, tidak usah takut, belajar dari anaknya. Tidak usah takut, tidak usah gengsi. Nak, ajarin papa. Kalau ilmu yang dibawa oleh anak dari sekolah, dari pesantren, sudah dimiliki oleh bapaknya, rugi bapak bayar. Justru bapak akan merasa untung apa? Kalau anaknya berhasil membawa ilmu yang belum bapak pahami. Kalau malah sudah bapak sudah pernah belajar, nah, buat apa disekolahkan anaknya?" Nah, ini pasti terjadi dalam diri kita. Adik kita, adik kelas kita, murid kita, anak kita mengetahui, memahami hal-hal yang kita tidak paham, hal yang tidak kita tahu. Tidak perlu gengsi. Ajarkan kepada mereka bagaimana sikap seorang yang mukmin yang benar-benar memiliki lapang ganda. Oh, ayah belum tahu. Tolong ajari ayah. Di satu sisi, antum mendapatkan tambahan ilmu. Di sisi lain, antum menumbuhkan kesadaran, membangkitkan kebesaran jiwa pada anak untuk bisa berbesar hati, untuk bisa lapang dada, tatkala ada yang memberikan tambahan ilmu, mengajarkan ilmu, menegur kesalahan, meralat kekurangan kita. Ini adalah perlu ditanam sejak dini. Namun permasalahan, kadangkala kita sebagai orang tua, sebagai kakak, menutup rapat hal ini. "Kamu ini kan anak kemarin sore ingusan. Kamu itu masih ingusan. Saya sudah lulus S1. Ngajari. Loh, tidak masalah pak. Kemarin ingusan, tapi sekarang terbukti saya lebih, memiliki lebih banyak manfaat. Harusnya seperti itu. Namun karena prakteknya ada senioritas dalam masalah ilmu. Jadi murid, kapan saja harus bersikap sebagai murid, harus berperilaku sebagai murid, tidak boleh murid lebih pandai dibanding guru. Ini namanya ingkaru ni'mah. Harusnya seorang yang terbesar jiwa, memiliki kesatria, jiwa kesatria, dia bangga kalau memiliki murid yang lebih pandai dibanding gurunya. Ternyata dia berhasil memudahkan jalan. Dia diakui atau tidak telah menjadi salah satu mata tangga, anak tangga bagi kemajuan muridnya. Harusnya dia berbangga. Namun ternyata banyak orang yang berjiwa kerdil, memakai kacamata kuda. Orang yang bagaikan katak dalam tempurung. Ini saja dunia. Ya kemarin kamu itu adalah anak, ingusan, murid. Ya sampai kapanpun kamu harus murid. Tidak boleh menegur guru. "Saya senior, Anda adalah senior. Sampai kapanpun Anda junior saya. Tidak pernah menjadi senior saya." Betul. Itu sejarah. Tidak bisa dirubah. Fakta. Kejadian yang sudah terjadi tidak bisa diralat. Namun ilmu itu bukan sejarah. Ilmu itu adalah nikmat. Dzalika fadlullah yutii man yasha. Kemurahan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja. Karena tidak heran kalau Sulaiman alaihissalam, beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Namun tatkala ingin mendatangkan singgasana Balqis, beliau tidak kerjakan sendiri. Ayatini bi arsyha, siapa yang kuasa? Tidak langsung wah doa saya lebih manjur atau berdoa saja, tidak. Namun beliau semacam memberikan peluang kepada umatnya untuk berkarya, untuk membuktikan. Dan ini penting. Terlebih-lebih aspek kehidupan, aspek-aspek ilmu, disiplin itu bukan hanya satu. Bukan hanya bagaikan kuda dalam tempur dengan kacamatanya hanya arah depan saja, kanan kiri tidak ada ilmu, tidak. Seperti ini contohkan, ilmu itu Imam Syafi'i bukan hanya pada pemahamannya saja, namun riwayatnya juga ilmu. Sehingga walaupun beliau memiliki pemahaman yang luar biasa, namun dia butuh asupan, butuh tambahan ilmu berupa riwayat dari muridnya. Al-Imam Muzani berjiwa besar, beliau tidak usir muridnya. Lu kok kamu lebih tahu? Pergi sana, kamu kurang ajar. Kualat sama kiai. Beliau tidak malu bertanya di depan orang, tidak masalah. Bukan aib mengakui kekurangan. Yang aib itu adalah mengingkari kekurangan itu sendiri sehingga tidak pernah bisa sempurna. Wa mawadhi' ukhra lam yablughu ma fiha min as-sunnah fa qadha fiha aw afta fiha bi ghairi dhalik. Mithl ma qadha fi diyatil ashabi annaha mukhtalifatun bihasab manafi'iha wa qad kana 'inda Abi Musa ابن عباس وهما دونه بكثير من العلم علم بأن الله سلم قال هذه وهذه سواء يعني الإمام والخنصر فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته فقض بها ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك ولم يكن عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغ الحديث. Tolong ini diberi garis bawah, diingat-ingat kata beliau, dan masih banyak kejadian-kejadian yang lain yang Umar tidak tahu riwayatnya, tidak tahu hadisnya. Namun orang yang lebih rendah dibanding beliau dalam masalah ilmunya, dalam masalah takwanya, ternyata sudah memiliki. Contohnya masalah diyat ashabi. Kalau ada orang motong jari orang lain, berbuat kejahatan, motong jari orang, terputus ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis dan telik. Pada awal khilafah Umar bin Khattab, beliau berijtihad berdasarkan fungsi. Ibu jari ini fungsinya lebih besar dibanding yang lain. Karena diatnya harus lebih besar dibanding telunjuk. Telunjuk lebih berfungsi dibanding jari tengah. Maka diatnya harus lebih besar dibanding jari tengah. Jari tengah lebih berfungsi dibanding jari manis. Jari manis berfungsi dibanding kelingking. Sehingga beliau dalam menentukan diat tebusan jari, beliau diberikan selisih antara jari kelingking dengan telunjuk. Sampai Abu Musa al-Ashari dan Ibn Abbas meriwayatkan kepadanya bahwa hadihi wa hadihi sawa. Ibu jari dan kelingking diatnya sama, yaitu khamsun minal ibil. 5 ekor unta saja, tidak boleh lebih. Itu diatnya. Ternyata hal yang seperti ini, beliau adalah khalifah. Ternyata hal yang berlaku, hal yang dibutuhkan oleh seorang khalifah yang akan memutusi, memberikan keputusan dalam masalah jinayah pidana, ternyata beliau tidak tahu sampai mendapatkan tambahan ilmu dari Abdullah bin Abbas dan Abu Musa al-Ashari. Namun seperti kata Syekh, walam yajidil muslimuna buddan min ittiba'i dzalik. Tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak mengamalkan hadis riwayat Abdullah bin Abbas dan Abu Musa al-Ashari. Walam yakun aiban fi Umar, dan juga bukan aib. Martabat Umar tidak jadi jatuh gara-gara menerima riwayat orang yang lebih muda. Umar bin Khattab tidak menjadi rendah martabatnya, tidak menjadi terkurangi kedudukannya atau merasa aib malu untuk menerima riwayat orang yang jauh lebih muda dibanding dirinya. Makanya ingat-ingat seperti kata Syekhul Islam ini, sebagai orang yang berjiwa besar, orang yang beriman, dia akan menerima kebenaran kalaupun yang menyampaikan itu adalah orang yang lebih muda, orang yang lebih bodoh dibanding dia. Kalau memang terbukti benar, harus diterima. Murid terima, tidak masalah. Dan ini tidak merendahkan martabatnya, bahkan sebaliknya, malah meninggikan derajatnya. Cerminan bahwasanya dia adalah orang yang lillahi ta'ala dalam segala sikap, ucapan dan perbuatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya mengatakan man tawadha'a lillahi rafa. Barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri karena lillah, bukan malah rendah dia, namun sebaliknya justru malah semakin tinggi kedudukannya, semakin mulia. Orang malah semakin kagum, bukan malah semakin meremehkan dia, tidak. Tatkala orang itu mau menerima kebenaran dari siapa saja. Karena dalam pepatah dikatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah bagaikan barang milik orang mukmin yang tercecer. Anna wajadah fahuwa ahqubiyah. Dimanapun dia mendapatkan hikmah, mendapatkan kebenaran, dialah orang yang paling berhak mengamalkannya. Jadi siapapun, dimanapun. Wakadzalika kana yanhal muhrim an at-tayyib qabla al-haram wa qabla al-ifadah ila Makkah ba'da ramyi jamratil Aqabah huwa wa ibnuhu Abdullah radhiyallahu anhuma wa ghayruhuma min ahli al-fadl wa lam yablughum hadithu Aisha radhiyallahu anha tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li-ihrami qabla an yuhrim wa li-hillihi qabla an yatum. Dahulu Umar dan begitu juga putranya yaitu Abdullah bin Umar melarang orang yang sedang haji untuk menggunakan tayyib, minyak wangi, setelah dia tahallul awal dan sebelum dia tawaf di Ka'bah. Mereka mengira hukum ihram masih berlaku. Mereka tidak tahu bahwa ternyata Aisyah semasa hidup Rasulullah SAW telah memberi minyak Rasulullah SAW, meminyaki Rasulullah SAW sebelum beliau tawaf dan setelah tahallul awal. Ternyata hal yang seperti ini tidak sampai kepada Umar. Wa kana ya'muru labisal khuf an yamsaha 'alaihi illa an yaqla'ahu min ghairi tawqid wa tabi'a an dhalika ta'ifatan min as-salaf wa lam tablughhum ahadith at-tawqid allati sahhat 'inda ba'di man laysa mithluhum fil 'ilm wa qad ruya dhalika 'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin mutaaddidah sahihah. Dahulu Umar mengatakan pendapatnya, orang yang mengenakan khuf, sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki, itu boleh mengusap khuf ketika berwudu sampai kapanpun, ila yaumil qiyamah, tidak ada batasannya. Dipakai 10 hari, silahkan diusap. Sampai akhirnya beliau mendapatkan riwayat yang menjelaskan bahwa ada batasan waktu mengusap khuf. Musafir hanya boleh maksimal 3 hari 3 malam. Setelahnya harus dilepas dan dipasok kembali kakinya. Orang yang muqim hanya boleh 1 hari 1 malam. Ini ternyata beliau tidak pahami. Sebelumnya belum tidak ketahui. Nah dari tadi, Syekhul Islam telah mencontohkan banyak sekali. Ternyata bukan hanya satu atau dua, namun ternyata banyak hadis-hadis yang tidak sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kadzalika Utsman radhiyallahu anhu lam yakun 'indahu 'ilmun bi anna al-mutawaffa 'anha zawjaha ta'taddu fi bait al-maut hatta haddathathu al-Furayrah bint Malik ukhtu Abi Sa'id al-Khudri bi qadiyatiha lamma tuwfiya zawjuha. وَأَنَّ بِاللَّهِ سَلَمْ قَالَ لَهَا أُمْقُثِي بِبَيْدِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهَ فَأَخَذَ بِعُثْمَانِ. Begitu juga Uthman. Ternyata beliau tidak tahu tentang hadis yang mengharuskan wanita, istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus melakukan, menjalani masa iddah di rumah suaminya. Di rumah yang di situ suaminya meninggal dunia. Sampai dikabarkan kepadanya kasus Furayah bintu Malik, saudari Abi Sa'id bin Khudri radhiyallahu taala anu, bahwa beliau ketika ditinggal mati oleh suaminya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap berada, untuk menjalani masa iddah di rumah suaminya. Dan di sini al-muallif rahimahullah taala banyak sekali menyebutkan kasus yang terjadi pada Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abbas dan juga yang lainnya. Dan kata beliau, wa hadza babun wasi', setelahnya, setelah beberapa bait, setelah beberapa alinea beliau mengatakan wa hadza babun wasi'un yablughul manqulu minhu an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adadan katsiran jiddan. Katanya, kalau kita terus menyebutkan kasus, mencontohkan bukti-bukti semacam ini, tidak ada selesainya. Banyak sekali. Umar banyak tidak mengetahui hadis Rasulullah SAW. Abu Bakar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abu Bakar dan yang lainnya, Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya, banyak sekali yang terluput dari menghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Syekh, meyakinkan lagi tentang banyak ini beliau mengatakan wa amal mangkulu minhu an ghairihim fala yumkinul ihatatu bihim. Kalau ini terjadi pada para sahabat, tentu pada selain mereka lebih banyak sekali. Sampai-sampai kata beliau fala yumkinul ihatatu al-ihatatu bihi, tidak mungkin kita bisa mengumpulkan semuanya, habis umur kita untuk hanya sekedar mengumpulkan fulan, tidak sampainya kepada hadis ini, fulan tidak sampai kepadanya hadis itu dan seterusnya. Fa innahu ulufun, itu jumlahnya ribuan. Jadi kalau para sahabat saja banyak, maka tabi'in itu jumlahnya lebih banyak. Tabi'ut tabi'in lebih banyak lagi. Fa haula kanu a'lamul ummah wa afqahuha wa atqaha wa afdaluha wa man ba'dahum anqas fa qafa'u ba'd as-sunnati 'alaihi aula fala yahtaju ila bayan. Bila para sahabat orang yang paling berilmu, orang yang paling bertakwa, orang yang paling faqih, paling paham, ternyata masih juga terlewatkan sekian banyak hadis, tentu orang yang di bawah mereka ilmunya, ketakwaannya, pemahamannya tentu lebih banyak sekali. Fala yahtaju ila bayan, tidak perlu lagi dijelaskan, tidak perlu lagi dibuktikan, tentu banyak sekali. Kemudian kata saya memberikan kesimpulan, faman taqada anna kullal hadisin sahihin qad balagha kullu wahidin min al a'immati aw imaman muayyanan fa huwa mukhti'un khata'an fahishan qabiha. Barang siapa yang meyakini, menduga bahwa semua hadis yang sahih itu sudah dikuasai oleh fulan atau oleh sebagian ulama atau oleh seluruh ulama, maka dia telah terjerumus dalam khata'an fahishan, kesalahan yang sangat mendalam, kesalahan yang sangat besar. Tidak mungkin satu pun orang yang bisa menguasai semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang lebih cerdas sekarang dan berkata itu di zaman Syekhul Islam, sebelum ada Mufti Google, sebelum ada Maktabah Syamilah, sekarang sudah dikuasai oleh flash sampai kecil saja CD, Maktabah Syamilah, semua hadis sudah ada di dalamnya. Iya, semua sudah ditulis betul. Namun memang antum sudah baca semua? Baca saja belum sempat, apalagi hafal. Grafik kemajuan teknologi menaik, namun grafik ilmu justru malah turun. Demikianlah sunnatullah. Sesuatu yang didapat dengan mudah itu semakin remeh. Sesuatu yang didapat dengan sulit, dengan mahal, itu akan semakin mahal. Sesuatu yang diperoleh dengan sulit itu pasti dijaga, dirawat, dihafal, diingat-ingat. Namun sesuatu yang semakin mudah, Allah, itu gampang. Besok tinggal pencet enter, keluar hadisnya. Tidak usah dihafal. Kalau dulu mau pencet apa? Tidak ada tombol. Kalau tidak keluar dari mulut sendiri, dari otak sendiri, tidak akan keluar hadisnya. Sehingga semangat para ulama dulu untuk menghafal tinggi. Sedangkan kita tidak perlu. Ngapain susah-susah belajar? SMS sudah dapat jawabannya. Kalau zaman dulu, orang-orang untuk dapat paham ilmu, bertanya kepada ulama, itu harus merasakan pegelnya naik unta, panasnya matahari, kehujanan, perjalanan jauh, untuk sekedar bertanya satu jawaban. Sekarang, saat apa hukumnya? Haram. Pada lagi, apa dalilnya? Ada sepulang. Lu, tadi ustaz lain tadi saya tanya, lain jawabannya. Tidak ada arti. Nilai fatwa, nilai ilmu itu habis. Sudah gitu masih banyak lagi yang kurang ajar. Tanya Ustaz, assalamualaikum, mau tanya. Harus dijawab. Harus dibalas. Masih ada lagi yang lebih singkat lagi. Balas. Lebih lugas. Balas. Sudah gitu pertanyaannya disingkat-singkat. Assalamualaikum, aswibi. Cerminan tidak ada ihtiram terhadap ilmu. Sehingga ilmu zaman sekarang tidak ada barokahnya. Kalau orang dulu untuk bisa mendapat suatu jawaban yang merasakan pegelnya punggung naik unta sekian kilo, meninggalkan pekerjaan sekian hari, terasing dari kampung halamannya sekian minggu untuk bisa satu jawaban. Sehingga ada satu kisah bagaimana Imam Malik, beliau ditanya 40 pertanyaan. Semuanya dijawab tidak tahu oleh Imam Malik. Kata dia, ya Imam Malik, engkau ini yang dikatakan oleh Imam Malik. Dan aku sudah datang dari perjalanan satu bulan sekitar untuk bertanya kepadamu, ternyata jawabannya tidak tahu. Nah, orang seperti ini, dia tidak akan pernah lupa jawaban Imam Malik tidak tahu. Kenapa? Dia merasakan perjalanan 1 bulan. Sehingga rasa pegelnya ini menjadikan dia ini adalah barang yang sangat mahal. Tidak tahu ini mahal sekali, tebusannya 1 bulan. Nah, nanti datang ke orang lain yang memberikan jawaban, tidak akan dilupakan. Karena jawabannya apa? Tebusannya itu 1 bulan pegel, tambah lagi masih nambah 1 minggu lagi bahkan mungkin, atau lebih. Al-Fadl bin Dukain rahimahullah ta'ala adalah orang yang keras dalam masalah ilmu dan mudah tersinggung orangnya. Ada satu muridnya yang menyinggung, hati-hati, bisa benjol. Bukan sekedar dimarahi, dihukumi fisik, bisa ditempelin, bisa ditendang. Diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Ibrahim yang lain, ada 3 orang ingin menguji kadar hafalan Fadl bin Dukain. Ini orang ini banyak hadisnya, ini benar enggak? Ada sikap biasa murid ingin tahu ini gurunya ini beneran enggak dites. Mereka pasang hadis di bolak-balik sanadnya. Namun karena mereka adalah thalibul ilm yang bukan sembarang orang, di bolak-baliknya ini adalah detail sekali. Tidak sembarang orang bisa membaca mengetahui salahnya. Mereka datang ke Fadl bin Dukain dan diterima. Katanya, kami mendengar hadis dari fulan, fulan dari kamu. Artinya demikian, dari ini dan ini, dan ini sampai kepada Rasulullah SAW. Aku diam. Sampai 3 hadis. Semuanya diam. Katanya, ini hadis mainan. Ini adalah mainan. Bukan ini, bukan jalur ini sanad yang aku riwayatkan. Katanya, ini adalah kalian ngerti saya. Beliau akhirnya mengatakan, engkau wahai Imam Ahmad, aku tahu engkau orang yang warak, tidak mungkin melakukan kerjaan seperti ini. Dan satu lagi, dikatakan engkau terlalu muda untuk bisa melakukan ini. Ilmumu belum sampai untuk bisa membolak-balik seperti ini. Dan tidak ada lain kecuali kamu. Tendang mukanya, cipret. Terjungkal. Tutup pintu, marah. Akhirnya kata Imam Ahmad, aku sudah ingatkan, jangan lakukan. Fadl bin Dukain ini orangnya alim, dia pasti bisa baca. Katanya, tendangan beliau lebih aku sukai dibanding senyumannya. Kenapa? Setelah itu dia dapat ilmu. Apa yang dilakukan oleh Fadl bin Dukain tidak mungkin salah. Ya ini pasti riwayat beliau. Dia insya Allah hadisnya tiga. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau dari Irak ke Yaman, ke Son'a, ingin berguru kepada Abdul Razak As-Son'ani. Akhirnya beliau, dulu rute perjalanan untuk bisa ke Yaman itu pasti harus mampir ke Mekah. Karena rute kafilah dagang dan juga rute orang yang haji dan umrah. Jalur yang paling aman. Ketika mereka sedang haji, didapatkan ternyata Abdul Razak ternyata sedang haji juga. Pucuk dicinta ulang pun tiba, kata orang. Semua berhambur, Abdurrahman Mulahdiyah Mumain yang datang dari Irak, semuanya segera membuntuti Abdul Razak dan belajar dari beliau, mendengarkan hadis. Imam Ahmad tidak. Imam Ahmad memanfaatkan waktu itu untuk belajar dari Syafi'i. Ditegur oleh para murid-murid sahabatnya, bukankah engkau datang ke sini ini adalah untuk perjalanan ke Abdul Razak? Ini orang yang sudah ada di sini. Manfaatkan, katanya, aku sudah berjanji di hatiku, sudah niat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya akan ke Son'a belajar kepada Abdul Razak. Di Son'a itu niatku dulu waktu aku berangkat dari Irak. Dan aku tidak mau membatalkan amalanku. Niatku aku tidak mau batalkan. Akhirnya ketika Abdul Razak pulang, dia baru menyusul pulang ke Son'a. Dia baru menyusul beliau ke Son'a. Setelah belajar di Son'a pulang, beliau kelelahan karena beliau tidak punya bekal untuk ke Son'a itu. Bukan membawa uang, kartu kredit banyak, tidak. Beliau ke Yaman tanpa bekal. Sehingga untuk bisa ke Yaman, ke sana beliau mempekerjakan dirinya sebagai kuli di kafilah dagang yang ke Son'a. Hingga kerasa benar nilai ilmu yang akan beliau dapat dari Abdul Razak. Bekerja sepanjang perjalanan ke Son'a dan pulang pun demikian. Sehingga ketika di Mekah ketemu lagi dengan teman-temannya, Beliau didapatkan dalam keadaan pucat, kelelahan. Sehingga ditegur oleh Yahya bin Ma'in atau yang lain, laqad at'abtana sitaki ya Aba Abdillah. Wahai Aba Abdillah, engkau telah memberatkan dirimu, katanya. Apa kata beliau? Hadza bijambi ma wajadtu 'inda Abdurrazzaq qalil. Ini bila dibanding dengan ilmu yang aku peroleh dari Abdurrazzaq, tidak ada artinya. Karena beliau hafal itu ilmunya. Riwayat yang diri beliau dapatkan dari Abdurrazzaq dia hafal karena ada nilainya. Dia tahu apa yang dia peroleh itu berharga. Nilainya adalah perjalanan beliau ke sana kemari. Namun kalau zaman sekarang tidak ada artinya SMS. 30 rupiah sampai. Apalagi kalau sama providernya gratis. Dapat bonus 200 SMS gratis seharian itu dia SMS ke 200 ustaz banding-bandingan fatwa. Tidak ada artinya. Gratis, tidak modal. Karena ya, di sini Syekh mengatakan, فَمَنْ اَعْتَقَدَ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ صَحِيحٍ قَدْ بَلَغَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَوْ إِمَامًا مُعَيَّنًا فَهُوَ مُخْطِئٌ خَطَأً فَاحِشًا قَبِيحًا. Barang siapa yang meyakini bahwasanya ada seseorang atau sekelompok orang yang berhasil menguasai semua hadis Nabi, maka itu adalah kesalahan besar. Namun yang menjadi bedanya adalah kalau kita meyakini seperti ini karena ingin mencari yang baru, mencari yang benar-benar sahih, benar-benar berdalil, maka itu terpuji. Namun kalau keyakinannya seperti tadi, banding-banding, mana yang paling enak? Kan katanya semua ustaz itu tidak ada yang sempurna, pasti ada yang salah. Ya. Namun apa fungsi antum SMS sana, SMS sini? Cari yang paling gampang. Cari yang paling serak dengan selera. Jadi fatwa standarnya apa? Serak. Ini dalil apa ini? Kalau para ulama mengatakan dalil itu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah di zaman sekarang ada dalil kelima. Serak. Ada lagi dalil lebih menggigit. Ada lagi lebih mantap. Nah, ini dalil ke-6, dalil ke-7 adalah nanti akan ada lagi. Ini permasalahan zaman kita. Kenapa ilmu di zaman kita tidak ada? Artinya gampang. Ada mufti Google. Ada mufti SMS. Gratis lagi. Tidak usah modal. Akhirnya apa? Nilai tidak. Ilmu itu tidak ada. Artinya bukan mencari dalil yang benar. Namun mencari mana yang sesuai dengan selera. Alhamdulillah. Sehingga seperti kata Syekh ini. Wala yakulanna qa'ilun. Dan jangan pernah ada orang yang merasa sok cerdas. Ini antum sedang berada dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Celah-celah yang bakal muncul di sini beliau sudah baca dulu. Wala yakulun, jangan pernah ada yang berkata sok cerdas dan mengatakan al ahaditsu qaddumin, kan hadisnya sudah ditulis semua, sudah dibukukan. Sekarang sudah diprogramkan di pakai komputer. Kemudian faqafa'u wal halu hadhihi ba'id. Mustahil ada orang yang tidak tahu hadis. Ada hadis yang belum dikuasai oleh fulan. Dia ini programmer komputer dan juga seorang ustaz, seorang alim besar. Itu tidak menjadi dalil. Itu bukan menjadi dalil. Li'anna hadhihi dawawin al-mashhura fi sunan inna ma jumi'at ba'da qiradil a'immatil madfu'in. Wa ma hadha fala yajuzu an yudda an hisaru hadits radhiyallahu anhu fi dawawin muayyanah. Ketahuilah bahwasanya buku-buku ini ditulis kapan? Setelah selesainya masa para ulama. Dan kalaupun demikian, tidak ada satu hadis pun yang atau satu kitab hadis pun yang menulis semua, mencakup semua hadis Rasulullah SAW. Di zaman sekarang saja. Bagi yang pernah menggunakan maktabah syamilah, dia pun pasti akan dibikin pusing. Ini hadis ini sudah saya hafal. Dimasukin maktabah syamilah kok tidak muncul. Itu banyak. Belum lagi nanti komputernya yang hang, terkena virus, atau salah tulis, atau memang komputernya programnya yang tidak beres. Dan itu banyak. Dan ketahuilah di maktabah syamilah, pengalaman pribadi, huruf tertentu tak di akhir kalimat kadang tidak muncul. Sehingga kalau antum tuliskan tidak akan muncul kata tersebut. Huruf dal dalam kata-kata tertentu tidak muncul kalau dimasukkan. Inilah manusia. Pasti ada kekurangan. Dengan segala apapun yang antum miliki, pasti ada kekurangan. Belum lagi ditambah keterbatasan antum sendiri yang menggunakan programnya. Programnya sendiri memiliki keterbatasan, ditambah keterbatasan pribadi. Dulu ketika keterbatasan hanya pada hafalan dan pemahaman, ada dua. Sekarang ditambah, pemahamannya tetap tidak bertambah, hafalan juga tidak bertambah, malah berkurang. Ditambah kekurangan program, kekurangan komputer yang RAM-nya kecil, yang kena virus, kena macam-macam. Akhirnya terlipat ganda sebab terjadinya kekurangan. Akhirnya bukan malah semakin pintar, malah semakin bodoh. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi zaman kita. Makanya ulama di zaman kita sedikit beda dengan dulu. Tatkala keterbatasan fasilitas itu menjadikan orang semangat. Jadi orang semangat belajar. Namun tatkala fasilitas itu semakin ditingkatkan, kita semakin dimanjakan, maka ilmu itu akan berkurang. Karena di antara wasiat yang layak ditulis dengan tinta emas dari Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu tidak mungkin antum capek dengan capek saja, ngapalin lagi. Capek dah, gini aja lah. Tidak mungkin bisa dapat. Orang yang merasa ingin leha-leha, ingin santai, tidak mungkin dapat ilmu. La yustata'ul ilmu birahatil jism. La yustata'ul ilmu birahatil jism. Itu mustahil. Tidak mungkin orang yang malas itu bisa berilmu. Namun ada lagi yang berdalil. Saat itu kuno. Itu dokter di zaman Yahya Ibn Abi Katsir. Sekarang bisa. Kenapa? Di Indonesia ada trik manjur untuk mendapatkan ilmu yang tidak ada di negeri lain. Apa itu ilmu laduni? Kalau sudah dapat ilmu laduni, apapun bisa. Ya bisa ngawur, bukan bisa benar. Itu ada di Indonesia saja. Dalilnya wa'allamnahum min ladunna ilma. Min ladunna, kami ajari ilmu dari kita. Itu kemudian jadi dalil. Antum ini siapa? Bukan nabi, bukan apa. Tahu-tahu ingin dapat ilmu. Tapi itu ada di masyarakat. Sehingga tidak usah belajar, play kerjaan yang mabok, main gitar, tahu-tahu jadi ulama. Tidak tahu belajar apa-apa, kerjanya makan daging manusia, kalau Ramadan jadi ulama. Itu di negeri kita, negeri serba bisa. Kalau Irak dijuluki sebagai negeri 1001 malam, karena memang banyak dongeng-dongeng cerita untuk bergadang di zaman dahulu, yang diistilahkan di zaman di negeri Arab sebagai koswati, tukang juru cerita, dongeng. Itu ada budaya dongeng di negeri Arab. Jadi kalau musim panas, mereka malam hari itu ngobrol sampai akhir malam, ada satu orang yang tukang cerita dibayar. Itu makanya disebut dengan negeri 1001 dongeng. Kalau di kita, negeri serba bisa. Jadi kemarin orang yang kerjanya makan daging manusia, kalau Ramadan naik podium, khutbah, ceramah, bisa di Indonesia. Pembunuh, jadi ini bisa. Bapak kerjanya pemusik, jadi ceramah, bisa. Bintang film porno, Ramadan ceramah, wajar di Indonesia. Negeri serba bisa. Kenapa? Karena ilmu sudah tidak ada nilainya lagi. Standar nilai di negeri kita adalah enak rasanya. Srek saya itu kalau dengan ini. Gimana gitu pokoknya puas. Nah, standar ilmunya gimana, apalagi ilmunya ya gimana gitu. Kemudian jadi tidak ada celah bagi kita mengatakan zaman kita sudah pasti dikuasai. Tidak. Justru zaman sekarang faktanya ilmu itu semakin susut, bukan semakin naik. Kemudian saya mengatakan walayakulanna qa'ilun. Pada alinea yang selanjutnya beliau mengatakan walayakulanna qa'ilun. Man lam ya'rif al-ahaditha kullaha lam yakun mujtahidan li'annahu in ishtarita fil mujtahid ilmuhu bi jami'i ma qalahu Nabi sallam wa fa'alahu fi ma yata'allaqu bil ahkam falaysa fil ummati mujtahidun. Wa innama ghayatul alimi an ya'lama jumhur dhalika wa mu'tamahu bi haythu la yakhfa 'alaihi illa al-qalil min at-tafsir thumma in qad yukhalifu dhalika al-qalil min at-tafsir alladhi yablughuhu. Kemudian juga fakta ini kemudian tidak menjadikan kita pesimis. Wah, kalau ternyata Abu Bakar saja tidak tahu banyak ilmu, Umar juga tidak tahu banyak, berarti tidak usah belajar, berarti kita tidak akan dapat ilmu. Tidak, jangan putus asa. Namun kekurangan yang ada ini harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk terus maju. Seberapapun yang kita peroleh, ternyata yang masih tersisa itu banyak sekali. Seberapapun yang telah kita dapat ilmu ini, maka yang belum kita dapat itu semakin ilmu, semakin banyak. Karena sampai ada suatu pepatah atau suatu unek-unek dari para ulama yang mengatakan, dulu aku mengira ilmu itu sedikit, tapi ternyata ketika aku telah belajar, ternyata yang belum aku belajar itu semakin banyak. Semakin aku belajar, ternyata semakin banyak yang tidak aku ketahui. Karena pada kata mereka, orang yang pandai adalah orang yang paling mengenal bahwasanya dirinya itu bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang menyadari bahwasanya dirinya itu pandai. Orang yang bisa merasa saya itu pandai, dia itu orang yang bodoh. Namun orang yang pandai adalah orang yang senantiasa merasa dirinya itu kurang. Sehingga kesadaran adanya kekurangan ini memotivasi dia untuk terus belajar. Namun kalau orang saya sudah pandai, tidak usah belajar. Dia duduk di rumah, tidak usah ya, belajar lagi. Inilah sumber kebodohan. Karena apa wahai baik, penjelasan Syekhul Islam bahwa tidak mungkin antum mencapai titik kesempurnaan itu bukan dalam rangka mematahkan semangat belajar. Namun sebaliknya, justru malah memotivasi antum untuk terus meningkatkan. Kenapa? Sebanyak apapun yang telah antum kuasai, yang tersisa itu semakin banyak, bukan semakin berkurang. Dengan kata saya, as-sabutani, penyebab kedua terjadinya perbedaan antara sikap fatwa pendapat para ulama dengan dalil. An yakuna al-hadithu qad balaghahu lakinnahu lam yathbut indah. Imma li anna muhaddithahu aw muhaddith muhaddithi aw ghayrahu min rijal al-isnad majhulun indah aw muttahamun aw sayyul hifdhi wa imma li annahu lam yablughu musnadan bal munqati'a aw lam yathbit lafdh al-hadith ma anna dhalika al-hadith qad rawahu thiqat ghayri bi isnadin muttasil bi an yakuna ghayruhu ya'lam min al-majhul 'indahu thiqah أو يكون قد رأوا غير أولئك المجروحين عندها أو قد اتصل من غير الجهات المنقطعة وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ أو لتلك الرواية من الشواهد المتبادلة ما يبين صحتها وهذا أيضا كثير جدا وهو في التابعين وتابعيهم من الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول كتب اليوم في antara sebab terjadinya perbedaan antara dalil dengan fatwa dan sikap para ulama adalah karena bisa jadi hadisnya sampai namun dari jalur yang tidak sahih. Ada kalanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Syafi'i seringkali beliau mengatakan, "Idza sahha hadis fulan fa ana aqulu bihi." Kalau hadis fulan itu ternyata nanti suatu saat terbukti sahih, maka itulah pendapatku. Itu seringkali dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena jalur sanad yang sampai kepada beliau ternyata sanad yang lemah. Namun ternyata ada jalur-jalur lain yang tidak sampai kepadanya ternyata adalah sahih. Sehingga bisa jadi para ulama berfatwa A dikarenakan hadis B ini yang sampai kepadanya dari jalur yang lemah. Padahal bagi C hadis B ini sampai kepadanya melalui jalur yang sahih. Dan itu banyak sekali kasus-kasus yang semacam itu, perbedaan para ulama dalam mensahihkan suatu hadis atau melemahkannya. Sampai sekarang perbedaan para ulama itu terus berjalan. Misalnya dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan sebagian ibadah, misalnya salat tasbih yang ketika membaca takbir setelahnya menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar sebanyak 16 kali. Kemudian ketika baca Fatihah, setelah baca Fatihah membaca itu lagi, kemudian setelah rukuk membaca itu lagi sebanyak 16 kali. Kemudian ketika berdiri dari rukuk membaca tasbih lagi sebanyak 16 kali atau lebih. Ini menurut banyak para ulama hadisnya baik. Namun menurut sebagian ulama di antara Syekh Nasruddin Al-Albani hadisnya sahih. Nah, atau hadisnya hasan. Tapi yang mengatakan itu dhaif, maka mereka tidak mengatakan amalan tersebut masyru. Bahkan sebaliknya amalan tersebut bid'ah. Tapi yang mengatakan hadis tersebut hasan atau sahih, maka hadis tersebut layak diamalkan dan amalan tersebut dibenarkan, sunnah bahkan. Nah, bagi yang seperti ini kondisinya, tentu akan terjadi perbedaan fatwa, perbedaan sikap, perbedaan amalan. Karena wajar kalau suatu saat terbukti bahwasanya fulan menyelisih hadis saya. Kenapa? Hadis tersebut sampai kepada beliau adalah dalil-dalil yang sahih. Manusiawi, logis kalau angkanya dia menyelisihnya, bahkan harus menyelisihnya. Kenapa? Jalur yang sampai kepadanya adalah jalur yang sahih. Yang tidak wajar adalah orang setelah mereka yang tahu telah terbukti bahwa tersebut hadis tersebut adalah sahih, sehingga tidak ada alasan baginya untuk tidak mengamalkan hadis tersebut. Wa hadza aidan kathirun jidda, kata Syekhul Islam, hadis yang semacam ini, hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih tidaknya, ini sangat banyak sekali. Karena kalau kita lihat, kalau kita ingin mendapatkan buktinya, silahkan baca di kitab-kitab fikih. Misalnya Mughni bin Qudamah. Akan banyak sekali hadis-hadis yang semacam ini. Dari bab wudu sampai bab id, pembebasan budak. Semuanya. Setiap bab ada hadis-hadis yang menurut fulan sahih dan hadis-hadis yang menurut fulan dhaif. Hadis-hadis yang sampai kepada fulan dari jalur dhaif sampai kepada fulan melalui jalur yang sahih. Dan ini banyak sekali kasusnya. Wasabab tsalits, kemudian sebab ketiga. I'tiqadu dha'fil hadis bi ijtihadin qad khalafa fi ghayrihi ma qat'in nazar min an tariqin akhar. Sawan kana sawabu ma'ahu aw ma ghayrihi aw ma'ahuma inda man yaqulu qul mustadi musyib wa lidhalika asba. Bisa jadi perselisihan tersebut juga berdasarkan perbedaan para ulama dalam mensahihkan atau mendhaifkan satu hadis. Kalau tadi perbedaan jalur sanad. Jalurnya hadisnya diriwayatkan dari sekian jalur. Jalur pertama dhaif, namun jalur kedua ketiga sahih. Sehingga orang yang hanya sampai kepadanya jalur pertama, dia akan mengatakan hadisnya sahih, dhaif, tidak layak diamalkan. Namun orang yang mendapatkan jalur kedua, ketiga, keempat, dia akan mengatakan jalurnya sahih sehingga layak diamalkan. Nah sekarang, ada perbedaan para ulama dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Ada beberapa kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah kaidah tersebut benar digunakan atau tidak. Misalnya akan dicontohkan oleh Syekh. Dalam periwayatan hadis Al-Hasan Al-Basri, banyak para ulama mengatakan Al-Hasan Al-Basri ini mudallis, sehingga hadisnya tidak layak diterima. Namun sebagian ulama lain mengatakan Al-Hasan Al-Basri layak diterima. Kenapa? Tatkala Hasan al-Basri meriwayatkan hadis langsung, hadis yang mursal, hadis yang beliau tidak menyebutkan jalur siapa di atasnya, langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mursal namanya. Sebelum mengatakan kalau tabi'in sudah mengklaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini jaminan dari mereka bahwasanya jalur antara dia dengan penghubung antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Sehingga kalau hadis mursal tidak perlu diragukan pasti sahih. Jumhur mengatakan tidak, hadis yang mursal adalah hadis yang baik. Jadi terjadi perbedaan dalam kaidah pensahihan hadis atau pendhaifan. Misalnya Sa'id bin Musayyib. Seringkali Sa'id bin Musayyib juga meriwayatkan hadis dengan mursal. Namun jumhur ulama mengatakan riwayat Sa'id bin Musayyib yang mursal tadi adalah riwayat yang tidak bisa diterima. Akan tetapi Imam Syafi'i, beliau telah meneliti riwayat-riwayat Sa'id bin Musayyib yang mursal. Kata beliau, tidaklah ada riwayat Sa'id bin Musayyib yang mursal kecuali ditemukan dengan sanad yang muttasil, sanad yang berkesinambungan sampai Rasulullah SAW. Kenapa? Ternyata hadis yang diriwayatkan mursal oleh Sa'id bin Musayyib itu semuanya adalah hadis yang ia riwayatkan langsung dari Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Karena kebetulan Sa'id bin Musayyib konon katanya menantunya Abu Hurairah, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, sehingga karena terlalu banyak menyebutkan kata Abu Hurairah sebagai mertuanya, beliau sampai kecapean menyebutkan dikit-dikit qala Rasulullah an Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung saja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah terulang bolak-balik. Dan ini perilaku Sa'id bin Musayyib ini ternyata suatu hal yang manusiawi, sampai pun Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya melakukan hal yang serupa. Imam Bukhari dalam banyak tempat kitabnya misalnya mengatakan wabihi, dan dengan sanad yang sama, tidak usah diulang. Sanadnya sama itu juga. Namun hadisnya yang beda. Wa bihi an Abi Hurairah qala kada. Wa bihi an Sa'id bin Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri qala sallallahu kada wa kada. Tidak diulang lagi. Ini satu hal yang dilakukan oleh para ulama. Nah, perbedaan para ulama dalam mensahihkan hadis dhaif ini menjadi latar belakang terjadinya perbedaan perselisihan di antara mereka. Terjadinya sikap atau pendapat yang terkesan menyelisihi hadis yang sahih. Wa minha an yakuna lil hadithi halan, dan bisa jadi seorang perawi hadis itu di masa mudanya hafalannya kuat, namun di masa tuanya hafalannya lemah. Di masa mudanya dia kalau meriwayatkan hadis berbekal buku, catatan bukunya dia baca. Namun apa boleh dikata kalau ternyata bukunya terbakar, sehingga ia hanya menghafalkan, mengandalkan hafalannya, namun ternyata hafalannya tidak kuat. Misalnya Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah itu pada awal mulanya riwayatnya bisa diterima. Kenapa? Ketika beliau meriwayatkan hadis selalu membawa bekal buku berdasarkan catatan. Namun terjadi musibah di mana rumah beliau terbakar termasuk seluruh catatan hadis beliau. Akhirnya dia meriwayatkan bahannya berdasarkan hafalan. Ternyata hafalannya kurang kuat. Nah, ada sebagian ulama yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Lahiyah semasa beliau masih muda, sebelum terbakar bukunya. Ada ulama-ulama lain yang hanya meriwayatkan di masa telah terbakar bukunya. Nah, perlu mengatakan di antara Ibnu Hajar menjelaskan, ulama-ulama yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah sebelum bukunya terbakar, riwayatnya sahih. Di antaranya Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Sa'id al-Maghburi. Itu riwayatnya dari Abdullah bin Lahiyah sahih. Bisa diterima. Kenapa? Abdullah bin Lahiyah ketika meriwayatkan dia berbekal buku. Mereka belajar dari Abdullah bin Lahiyah sebelum bukunya terbakar. Namun selain mereka itu meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Lahiyah setelah bukunya terbakar, sehingga riwayat Abdullah bin Lahiyah tidak bisa lagi diterima. Wa minha an yakuna al-muhaddits qad nasiya dhalika al-hadits wa lam yadhkuruhu fi ma ba'd aw anqara an yakuna haddathahu mu'taqidan anna hadha 'illatan tujibu tark al-hadits wa yara ghayruhu anna hadha mimma yasihhu al-istidlalu bihi wal mas'alatu ma'rufah. Di dalam ilmu hadis ada cabang ilmu yang namanya man haddatsa thumma nasiya. Ulama-ulama yang meriwayatkan satu hadis kepada muridnya namun di akhir hari dia lupa atau dia pernah meriwayatkan hadis tersebut, sehingga terjadi perbedaan sikap. Ada ulama yang akhirnya menerima fakta dengan meriwayatkan kembali hadis dari muridnya sendiri. Hadatsani fulan anni haddatsuhu. Fulan bercerita kepadaku bahwasanya aku pernah bercerita kepadanya. Itu ada yang namanya cabang ilmu dalam ilmu hadis disebut dengan man haddatsa tsumma nasiya. Ada ulama lain yang mengatakan tidak, tidak mau menerima ini. Fakta ini tidak diterima. Dia ingkari hadis tersebut walaupun sebenarnya dialah yang meriwayatkannya. Sebelumnya dia yang meriwayatkannya, namun dia lupa akhirnya dia ingkari, sehingga terjadi clash antara murid dengan guru. Guru mengatakan tidak benar, saya tidak pernah meriwayatkan hadis ini. Murid ngotot, iya dia pernah meriwayatkan hadis ini dari saya meriwayatkan ini hadis ini dari dia. Sehingga terjadilah perbedaan. Nah, orang yang menerima tadi yang legowo maka mengatakan haddatsani fulan anni haddatsuhu. Guru jadi murid, murid jadi guru dalam satu waktu. Ini bisa terjadi. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa terjadi sampai ada satu hadis sahih yang ditinggalkan atau diselisih oleh sebagian ulama. Wa minha anna katsiran minal hijazin yarawna an la yahtaja bi hadits iraqi aw syami illa man law aslam bil hijaz. Sebagian ulama ekstrim dalam masalah periwayatan hadis. Ulama-ulama yang tinggal di Hijaz, Mekah, Madinah memberikan syarat. Hadis yang diriwayatkan oleh orang Syam atau orang Irak yang tidak ada asal usulnya, tidak pernah ada hadis yang serupa di Hijaz, di Mekah, Madinah, maka tidak bisa diterima. Kenapa? Karena di Irak sudah terjadi pemalsuan hadis banyak sekali. Karena sebagai sikap kehati-hatian ulama Mekah dan Madinah, mereka memberi syarat. Hadis apa saja yang sampai berasal dari kota Irak, Kufah, Basra dan sekitarnya harus ada penguatnya dari hadis riwayat orang-orang Mekah dan Madinah. Nah, adanya perselisihan sikap, perbedaan, perselisihan kaidah ini melatar belakangi terjadinya hal-hal yang tadi seperti di atas. Ada hadis sahih namun ditolak, ada hadis yang sahih namun diselisihi. Bukan karena hawa nafsu, namun karena sikap kehati-hatian para ulama dalam menerima hadis. Asbabur rabi', sebab keempat, ishtiratuhu fi khabar al-wahid al-adl al-hafiz syurutan yukhalifuhu fiha ghairuhu. Adanya sebagian ulama yang memberi persyaratan yang ketat dalam penerimaan dari hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang kecil, tidak banyak. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa sepuluh. Namun belum sampai batasan mutawatir. Nah, sebagian ulama misalnya Imam Abu Hanifah memberi persyaratan. Hadis ahad itu hanya boleh diamalkan kalau tidak bertentangan dengan hadis yang mutawatir. Dan juga tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan maka hadis ahad harus dibuang. Karena Al-Quran pasti mutawatir dan mutawatir lebih kuat. Begitu juga beliau mensyaratkan. Hadis muta'ahad hanya boleh diamalkan kapan? Kalau berbicara tentang masalah-masalah yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Namun kalau masalah-masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, hadis ahad tidak boleh diamalkan. Nah, karenanya adanya persyaratan-persyaratan ini yang menjadikan Al-Imam Abu Hanifah menyelisihi banyak hadis sahih. Namun ternyata hadis telah hadis ahad, bukan hadis yang mutawatir. Alasannya karena beliau memiliki persyaratan sendiri dalam mengamalkan hadis ahad, terlepas dari persyaratan itu benar atau tidak. Yang jelas itulah yang melatar belakangi Imam Abu Hanifah untuk menyelisihi hadis tersebut. Begitu juga misalnya Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, walaupun beliau dalam masalah hadis itu ekstrim, harus tekstual, tidak boleh tekstual. Apapun yang tertera dalam hadis akan beliau katakan. Yang tidak, tidak akan beliau katakan. Ternyata dalam masalah akidah, beliau melenceng dari persyaratannya sendiri. Beliau mensyaratkan dalam masalah akidah harus mutawatir. Tidak boleh ahad. Kalau sama masalah fikih, ahad juga tidak masalah. Ini, adanya standar ganda dari Imam Hazm ini menjadikan beliau terjerumus dalam masalah ta'wil. Dalam masalah sifat, dalam masalah akidah. Wasyaratu ba'dhi man yakuna al-muhaddits faqihan idza khalafa qiyas al-usul. Wasyaratu ba'dhi min intishar al-hadith wa dhuhuru idza kana fi ma ta'ammu fil balwa ila ghairi dhalika mimma huwa ma'rufun li mawaadhi'i. Dan di antara persyaratan yang diletakkan, digariskan oleh Al-Imam Abu Hanifah ialah hendaknya seorang perawi hadis itu adalah seorang yang faqih, seorang ahli fikih, terutama dalam masalah-masalah yang terjadi perselisihan antar sekian banyak dalil. Terjadi perselisihan antar sekian banyak, ini terjadi. Terlepas itu benar atau tidak, yang jelas sebagian orang memiliki kaidah tersebut. Ya, sehingga ini menjadikan beliau menyelisih hadis yang nyata-nyata sahih. Karena menurut beliau hadis ini ahad, namun bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Sehingga perawinya, untuk bisa diterima hadis ahad ini, perawinya harus memiliki kriteria yang spesial, harus faqih. Makanya mereka diantaranya menolak hadis Abu Hurairah, dikarenakan beliau mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud itu lebih afqah dibanding Abu Hurairah. Sehingga riwayat Abdullah bin Mas'ud harus lebih didahulukan dibanding riwayatnya Abu Hurairah. Kenapa? Terjadi pertentangan antara hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Mas'ud. Sehingga mereka mendahulukan hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Dengan asumsi mereka Abdullah bin Mas'ud itu lebih faqih dibanding Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. As-sabul khamis, sebab kelima, an yakuna al-hadith qad balaghahu wa thabata 'indah lakin nasiyahu wa hadha yaridu fil kitab wa sunnah. Katanya bisa jadi yang lebih lagi, yang lebih jelas lagi adalah contoh kalau ternyata hadis itu sudah sampai, dia sudah tahu namun lupa. Contohnya Ibnu Taimiyah sendiri, beliau dalam azkar tasyahud salat kepada Nabi shalawat Ibrahimiyah, beliau mengingkari adanya ketambahan wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Ibrahim, beliau mengatakan tidak ada wa ala ali Ibrahim. Kemudian yang kata Jabri, yang ada hanya wa barik ala ali Ibrahim, tidak ada kata Ibrahim. Padahal hadis Jabri jama' antara Ibrahim dan ali Ibrahim dalam salawat Ibrahimnya itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Dan beliau sudah baca sendiri Sahih Bukhari. Namun ternyata beliau katakan tidak ada riwayat yang sahih. Beliau mengatakan, saya nukil dengan perkataan Syekh Al-Islam, wala yahduruni isnadu hadzal athar wa lam yablughni ila sa'ah, katanya aku tidak pernah ingat sanad hadis yang menggabungkan antara Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Ibrahim kama wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Aku tidak pernah ingat sanad yang meriwayatkan hadis ini. Wa lam yablughni ila sa'ah haditsun musnadun, sampai saat ini juga tidak pernah ada hadis yang sampai kepadaku yang jalurnya sampai kepada Rasulullah SAW. Musnad. Bi'isnadin sabit, dengan sanad yang sahih. Beliau tidak ingat. Beliau tidak tahu. Ini bukti bahasa beliau lupa. Padahal beliau sudah membaca Sahih Bukhari. Dan hadis yang salat Ibrahimnya itu diriwayatkan oleh Bukhari dengan menggabungkan antara Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim. Dua-duanya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, namun Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah lupa. Nah, ikhwan wa ahibbai, hal-hal semacam ini sering terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk para ulama. Mereka meriwayatkan hadis lupa, sehingga mereka berfatwa menyelisihi pendapatnya sendiri. Karenanya, kalau antum teliti, antum teliti pendapat para ulama, antum dapatkan Imam Syafi'i ini memiliki banyak qaul. Ada mazhab jadid, mazhab qadim. Mazhab jadid ada, kadang ada 2 qaul, kadang ada 3 qaul. Mazhab qadim ada 2, 3, 4 qaul. Imam Ahmad dalam satu masalah bisa jadi beliau memiliki 8 riwayat, 8 akwal. Salah satunya sebenarnya ini. Di satu majelis beliau ingat hadis berfatwa. Jadi selain beliau ingat hadis yang lain berfatwa lagi. Berbeda lagi pendapat. Sampai 8, bisa 7, bisa 6. Hal ini bukan aib pada mereka. Karena itulah manusia. Antum saja seringkali lupa dalam banyak hal. Begitu juga para ulama. Karena setelah kita ingin bersikap, ingin mengomentari pendapat para ulama, hendaknya kita ini menggambarkan mereka itu seperti diri kita sendiri. Manusia biasa. Bisa ingat, bisa lupa. Sehingga bisa jadi mereka sudah hafal hadisnya. Tidak boleh kita katakan, lu kan dia sudah tahu. Hadisnya ada di dalam kitabnya bahkan. Kok dia berpendapatnya beda. Contoh konkret yang seperti ini. Beliau menuliskan satu kitab yang menyebutkan hadis tersebut, namun fatwanya berbeda dengan hadis tersebut. Misalnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau di dalam kitabnya Al-Muwatta disebutkan hadis khiyar majlis. Idza tabaya'a rajulan, kalau 2 orang sudah berjual beli, fa kullu wahidin minhumma bil khiyar, maka masing-masing dari penjual dan pembeli pasti memiliki hak pilih, memiliki khiyar untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Hatta yatafarraqa, sampai mereka berpisah. Kalau sudah berpisah barulah jual beli itu mengikat, tidak bisa dibatalkan. Namun kenyataannya fatwa yang diamalkan dalam mazhab Malik, katanya jual beli itu sudah mengikat sejak kata-kata akad saya jual dan saya beli, walaupun mereka terus bersama selama 1 tahun. Tidak ada bedanya. Sudah saya jual, saya beli, ya sudah tidak boleh dibatalkan. Namun hadisnya dengan jelas, kullu wahidin minhuma bil khiyar, masing-masing memiliki hak untuk membatalkan. Malam yatafarraqa, selama mereka belum terpisah. Imam Syafi'i sebagai muridnya heran dengan pendapat gurunya sendiri. La adri. Ibnu Qudamah menukilkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan la adri. Hal tahama malukun nafsahu au nafi'an wa ujilu an aqula Abdullah bin Umar. Aku tidak tahu apa yang menjadikan Imam Malik ini tidak mengamalkan hadis khiyarul majlis. Aku tidak tahu apakah dia itu menduga dirinya sendiri salah riwayat, salah ingatan, atau dia menuduh, mencurigai Nafi ini salah riwayat. Dan aku tidak berani untuk mengatakan kalau Imam Malik ini mencurigai Abdullah ibnu Umar, salah dalam riwayatnya. Ini jelas-jelas beliau menyebutkannya, namun ternyata beliau tidak amalkan. Banyak sebabnya, bisa karena lupa, bisa karena salah paham, bisa jadi karena fakta-fakta yang tadi disebutkan atau yang akan disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan contohnya lagi yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah di sini, kasus yang terjadi pada Umar bin Khattab. Kejadian unik namun terlupakan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab sedang safar bersama Ammar bin Yasir, di tengah jalan mereka berdua junub, mimpi basah. Namun apa boleh dikata, tidak ada air untuk mandi. Mereka harus sholat subuh, tidak ada air. Berbeda pendapat Abdullah Umar bin Khattab dan Salman al-Farisi, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir berpikir dengan logika, kalau berwudu itu kan membasuh wajah, tangan, dan kaki. Kalau tidak ada air bertayamum, tayamum yang diusap adalah wajah dan tangan. Nah kalau tayamum untuk mandi jenabah kan berarti harus seluruh badan. Maka yang dilakukan dia telanjang dan gulung-gulung di pasir. Kata beliau, fata ma'ak sufit torab, aku menggulung-gulung di pasir, kamaya tama'ak sultair, bagaimana onta itu gulung-gulung di pasir. Adapun Umar, dia milih untuk tidak berwudu, tidak bertayamum, menunda sampai mendapatkan air. Nah, Umar bin Khattab sepeninggal Rasulullah SAW mengingkari kisah tayamum sebagai pengganti janabah. Dia tidak ingat. Dia mengatakan tidak boleh orang yang junub untuk mandi, untuk tayamum kalau dia tidak mendapatkan air. Dia harus mencari air sampai ketemu. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab. Padahal semasa hidup Rasulullah SAW, beliau sendiri sudah mengalami kisah unik tersebut. Dia nunda sholat, sedangkan Ammar bin Yasir gulung-gulung di masa ini kan unik. Walau demikian lupa. Ketika mereka berdua berjumpa Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ammar bin Yasir, inna makana tiga hakata, fathara bubiyadeh al-ardu, masabihima wajahu wakafai. Beliau mengajarkan kepada Ammar bin Yasir dan Umar, semuanya kau cukup seperti ini caranya kalau bertemu. Pukulkan tangan ke tanah, usapkan wajah dan kedua tangan. Itu sudah mewakili mandi janabah. Namun Umar ternyata lupa. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau berfatwa tidak boleh tayamum sebagai pengganti janabah. Sehingga diingatkan oleh Ammar bin Yasir. Sehingga kata beliau, Yasir, ya Amirul Mukminin, amma tadhkur, tidakkah kau ingat, idh kuntu ana wa ant fil ibli fa ajnabna, ketika kita dulu barang-barang gembala unta, kemudian kita ditimpa mengalami junub. Fa'ama ana, adapun aku yang kulakukan kala itu, fatamarraqtu kama tamarraqa ad-daba, aku gulung-gulung di pasir sebagaimana hewan gulung-gulung di pasir. Wa'ama anta falam tusalli, kalau kamu dulu lebih milih untuk tidak, so, seperti yang kau sekarang katakan. Fadzakartu dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala innama yakfika hakadha. Kemudian aku ceritakan kisah kita kepada Rasulullah SAW dan beliau mengajarkan kepada kita tentang tata cara tayamum. Faqala lahu Umar, sudah diingatkan ternyata Umar juga belum ingat pula. Faqala lahu Umar, ittaqillah ya Ammar. Faqala in syi'ta lam uhadith bihi, qala bal nuwallika min dzalika ma tawallait. Sudah diingat oleh Ammar, wahai Umar, ceritanya kan kita pernah mengalami seperti ini, ternyata Umar juga tidak ingat. Akhirnya kata Ammar bin Yasir, kalau engkau mau, aku tidak ceritakan hadis ini. Umar takut. Takut terkena ancaman menyimpan, menyembunyikan ilmu. Akhirnya kata, apa kata beliau? Bal nuwallika min dzalika ma tawallait. Aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Sampaikan seperti yang kamu ingat, namun aku tidak ingat. Subhanallah. Sudah diingatkan, tidak ingat. Tidak masalah. Manusia. Kalau sekarang, Ustaz ini sudah dikasih kaset. Kaset belum sempat didengerin. Apalagi sampai tahu. Dengar aja belum sempat. Sudah dikasih buku. Tidak ngerti-ngerti. Belum sempat baca. Baca pun belum tentu paham. Paham pun belum tentu ingat. Umar ini kaset sendiri. Bukan kaset orang. Apalagi cuma dengar kaset. Waktu dengerin kaset kan ketiduran. Tidak paham. Lu kan sudah hadir di majelisnya. Di waktu di majelisnya tidur ya. Ada kayaknya yang tidur ya. Jadi waktu dia lagi diceritain, diomongin, diceramain, dan ngerti-ngerti juga. Iya, wong saya namanya ngantuk sekali tidur. Lupa. Oh, Umar ini ngalami sendiri. Lupa, diingatkan. Masih juga lupa. Apalagi belum dengar. Diingetin ya, tidak akan pernah ingat. Kalau dulu tidak tahu sekarang, lupa. Jadi, ini semuanya menguatkan keterangan para ulama mengatakan idza sami'ta qawlan min idza sami'ta qawlan kharaja min ahika fala tahmilannahu illa mahmalan hasana. Kalau engkau mendengar satu ucapan dari saudaramu, suatu sikap, satu perbuatan, janganlah engkau bawakan, janganlah engkau tafsirkan kecuali dengan penafsiran yang baik. Engkau berusaha menjadikan azar, mencari alasan, mungkin, bisa jadi, barangkali. Selama itu masih bisa. Selama masih ada celah, ada peluang untuk memberikan udzur, memberikan apa namanya alasan-alasan, menjadikan alternatif. Termasuk masih ada kenapa tidak. Namun permasalahan yang terjadi dengan kita tidak. 1000 kemungkinan baik, lupa hanya karena secuil kemungkinan buruk. Dan inilah yang terus kita besar-besarkan. Tidak ada pun diadakan. Ini cerminan adanya su'un niyyah dalam qalb. Adanya niat yang buruk, adanya niat yang jelek, ingin apa namanya mengedepankan su'udzon, ingin terjadi fitnah kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga hobinya mengait-ngaitkan suatu kejadian dengan kejadian ditafsirkan kemudian dirangkaikan menjadi satu cerita. Ini loh, di sana gini, ini indikasinya ke sini. Padahal subhanallah, 1001 kemungkinan baik masih ada, namun semuanya itu ditutup. Hanya karena apa? Ada indikasi ke sana, kemari, ke sini, ke situ, akhirnya dirangkaikan sebagai satu cerita lengkap yang begitu buruk kalau didengar. Ini bukti bahwasanya adanya su'u tawiyah, adanya niat yang buruk yang tidak sepantasnya ada pada diri seorang muslim. Karena di antara contoh lain misalnya, di antara contoh sikap bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk berbaik sangka kepada para sahabatnya, untuk tidak su'udzon kepada para sahabatnya, walaupun sudah terjadi indikasi-indikasi yang kurang baik. Ketika para sahabat, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini zanaij, fatahirni, ya Rasulullah, aku telah berbuat zina, maka sucikan aku. Rasulullah tidak langsung, loh, dia kan sedang ngakur zina, ya sudah langsung aja misalkan, ya tidak. Rasulullah masih berusaha. Semoga saja ada celah untuk menggugurkan hukum ajam. Semoga saja dia salah paham tentang arti zina. Makanya beliau mengatakan, tahukah kamu apa zina? Dia tahu. Seorang laki-laki melakukan dengan perempuan, perbuatan yang dilakukan oleh suami istri yang tidak halal untuk dia lakukan. Sudah terjelas itu pun, dia masih Rasulullah berusaha menjelaskan. Semoga saja perbuatan buruk tidak terjadi. Kamu tahu, bagikan celah yang masuk ke dalam lubangnya atau timpa yang masuk dalam semuanya. Ya, seperti itu yang aku lakukan. Sudah tidak ada celah lagi. Rasulullah tidak ingin terjadi yang buruk. Beliau berusaha menjadi, semoga saja yang terjadi tidak sampai sejauh itu. Ada upaya untuk ihsanudzon, berbaik sangka. Sejauh, sampai sudah ngaku zina pun, kata-kata zina masih terlibat. Bisa jadi yang aku lakukan. La'allaka ghamad, kata Rasulullah Ma'id. Sahabat Ma'id yang mengaku berzina, ternyata Rasulullah SAW terus diupayakan untuk dicari celah. Jangan-jangan yang terjadilah bukan zina yang sebenarnya. Jika kata Rasulullah SAW, la'allaka ghamamta, bisa jadi engkau hanya sekedar meraba saja. La'allaka ghamamta, bisa jadi engkau hanya meluk saja. La'allaka qabbal, bisa jadi engkau hanya mencium saja. Tidak sampai berzina. Namun kata Ma'an, ya saya sudah menzinai dia. Maka tidak ada alasan kata Rasulullah SAW tidak menghukumnya lagi. Namun, lihat bagaimana semangat Rasulullah SAW untuk berusaha menjadikan penafsiran yang seminimal mungkin, seringan mungkin, sebaik mungkin. Jadi kalau kita kan tidak, hobi mencari yang seberat mungkin, seburuk mungkin, itulah yang kita lakukan. Jadi apapun yang terjadi, penafsiran adalah kita pilih yang paling buruk. Beda dengan Rasulullah, sudah tahu, ngaku di depan mata berzina, namun juga terus kita sendiri berupaya dicarikan celah yang seringan mungkin. Nah ini adanya ihsan umat, mendahulukan ihsan dan berbaik sangka kepada saudara kita, tentu ini contoh yang harus kita hidup-hidupkan zaman kita. Wa ablagh min hadza, dan lebih parah lagi atau lebih dahsyat lagi adalah kejadian yang dialami oleh Umar bin Khattab. Suatu hari dia berdiri di atas mimbar. Dia mengatakan, "La yajidu rajulun ala sadaqati azwajin sallallahu banati illa radattuh." Tidaklah ada orang yang rela memberi mahar melebihi mahar yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diterima oleh putrinya, kecuali akan aku batalkan pernikahannya, akan aku gagalkan. Faqalat imra'atun ya amiral mu'minin, datanglah seorang wanita yang tidak terima dengan keputusan Umar bin Khattab yang mengatakan, "Wa amiral mu'minin, lima taharrimna syai'an a'tana Allahu iyyah?" "Wahai Umar, wahai amiral mu'minin, mengapa engkau halangi kita untuk mendapatkan sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita?" Heran, apa yang Allah berikan kepada mereka, kepada kaum wanita? "Tsumma qara'at wa ataitu mihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a." Faraja Umar ila qawliha wa qad kana hafizan lil ayah walakin nasiha. Kemudian wanita itu membacakan ayat yang menjelaskan tentang hukum perceraian. Kalau kalian sudah menceraikan istri kalian padahal kalian telah memiliki gintar, harta yang berlimpah ruah, banyak sekali, gintar adalah harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan pernah engkau pungut lagi harta sedekah, apa namanya, harta mahar tersebut tidak boleh diambil lagi, itu sebenarnya sudah menjadi milik wanita. Nah, dari sini Umar Khattab merujuk, meralat pendapatnya yang mengatakan tidak boleh melebihi mahar istri Rasulullah SAW dan putri-putrinya. Contoh lain lagi yang ini terjadi di depan para sahabat. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, Umar lalai, lupa kalau ternyata Rasulullah SAW adalah manusia biasa, sehingga dia mengatakan dengan mengulis pedangnya, "Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, akan aku penggal lehernya." Sampai akhirnya ingat sama Abu Bakar, "Inna kama yudun wa inna kama yudun, cuma yang aku memang dia mati." Coba tuh. Kemudian dibaca lagi ayat lain, "Fama Muhammadun illa rasul khatran faqir rusul afa inna ta'udra qalat sama aqabikum." Tidaklah Muhammad itu jelas seorang rasul yang sebelumnya sudah dijauhi oleh rasul yang lain. Kalau apakah kalau dia mati kalian akan berpaling kembali lagi pada kuburan? Subhanallah, Umar lupa akan ayat ini. Sehingga ketika dibacakan kepadanya, beliau langsung mulai nunuk dan terjatuh ke lantai. Dia menyadari ternyata Rasulullah benar-benar sudah meninggal. Itu manusia biasa. Dan ini terjadi pada diri manusia, satu pelajaran penting bagi kita semua. Ini karena cinta yang terlalu mendalam terhadap Rasulullah, sehingga beliau tidak siap menghadapi fakta bahwasanya kekasihnya akan meninggal dunia. Sehingga cinta yang terlalu dalam, cinta yang terlalu berat, terlalu besar, itu menjadikan orang lupa. Sebagaimana senang terlalu senang menjadikan orang lupa, seperti orang yang dalam safar kehilangan ombaknya dia mengatakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuki." Allah adalah hamba, aku adalah Tuhanmu. Kenapa? Terlalu girang mendapatkan ontanya kembali. Begitu juga orang terlalu sedih, terlalu takut. Seperti di kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Bani Israel yang berpesan kepada anaknya yang mengatakan, "Kalau aku mati, takarlah jasadku dan kemudian taburkanlah debunya ke langit, ke lautan. Karena aku tahu kalau Allah kuasa bangkitkan, menyatukan kembali jasadku, pasti Allah akan menyayangi aku dengan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada orang lain." Dan ketika dari kiamat, bangkitkan dia dan ditanya, "Kenapa engkau melakukan itu, memerintahkan anakmu untuk membakar jasadmu?" Kata dia, "Khasyiataka ya Rabb, karena aku takut dengan siksa-Mu ya Allah." Maka Allah pun disana. Ternyata rasa takut yang berlebih menjadikan dia salah langkah. Rasa senang terlalu dalam menjadikan orang salah langkah sampai mengucapkan, "Ya Allah, aku adalah Tuhanmu." Rasa duka yang mendalam menjadikan Umar lupa kalau ternyata Rasulullah adalah manusia biasa. Karena yang mana hebat, bisa jadi kasus-kasus semacam ini terjadi pada saudara-saudara kita, pada ulama-ulama kita. Ulama kita ketika berbakti terlalu semangat sehingga salah jawab, terlalu takut, terlalu senang, terlalu sedih. Makanya di antara etika seorang hakim yang di atas Rasulullah SAW, layak di al-qadhi wa huwa qadban. Tidak pantasnya seorang qadhi ini duduk di majelis peradilan di saat dia dalam kondisi marah. Karena ketika orang dalam kondisi marah itu dia tidak bisa kontrol akan lepaskan. Sehingga omongannya, fatwanya, jawabannya pun tidak akan bisa tepat waktu. Dan permasalahan di zaman kita, ini kasus di zaman kita, karena alat komunikasi ini yang sudah lintas batas, tidak kenal waktu, tidak kenal batas ruang, tidak kenal batas teritorial negara. Akhirnya seringkali SMS juga sedang dalam keadaan yang tidak tepat waktu. Ustaznya di Nganta dapat SMS dijawab. Jawabannya kan orang jawabnya orang Nganta. Akhirnya jawabannya pun ngawur. Disebab, wah Ustaz fatwanya demikian. Padahal itu jawaban ketika bangun tidur. Dia itu belum sepenuhnya sadar. Sudah jawab. Salah siapa ya? Kalau gitu. Ustaznya atau yang SMS? SMS-nya tidak tahu waktu. Pernah malam SMS. Ustaznya mungkin lagi senang, lagi dapat uang besar, dapat anak baru, dapat istri cantik. Saking girangnya. Ya saya mendapatkan rasuah, asal saya jawab, semuanya boleh. Lagi senang. Semuanya boleh. Atau lagi sedih, kenapa istri tercintanya meninggal dunia. Jawab SMS. Tidak dijawab, ini dibutuh. Dijawab, lagi sedih. Akhirnya jawabnya sedih semua. Resiko sendiri. Itu resiko minta fatwa lewat SMS, tidak tahu kondisi, lewat telepon. Itu resikonya. Jadi kalau terjadi kesalahan, resiko sendiri. Beda kalau kita datang langsung, saat masalah-masalahnya lebih murung, kita akan pergi aja, tidak enak mau nanya. Ustaznya lagi nangis, karena anak lagi mati istrinya. Atau lagi istrinya gugat cerai. Kenapa ustaznya kurang uang, nafkahnya kurang, akhirnya istrinya minta cerai. Tanya terjadi seperti itu. Akhirnya sedih, akhirnya mau minta fatwa kan, urung, ustaznya lagi murung. Lagi mau ngetok pintu, ustaznya lagi teriak-teriak, cek-cek sama istrinya, tidak akan tanya. Tapi kalau SMS, istri mau lagi cek-cek sama istri, atau cek-cek sama tetangga, gak peduli SMS, masuk-masuk saja. Akhirnya dijawab sambil cek-cok. Kemajuan teknologi mudah, namun menyesatkan. Resiko tanggung jawab penumpangannya, sopir tidak tanggung. Ini fakta-fakta semangat ini terus berkembang, terus terjadi, sehingga hal-hal yang serupa yang terjadi zaman dulu karena terlalu hilang, terlalu sedih, terlalu takut, jadikan orang salah sikap, salah ucap, salah perbuat, itu pun di zaman kita juga terjadi. Namun yang terjadi, yang beda adalah kesadaran untuk bisa toleransi, memahami kondisi ini di zaman kita sudah luntur. Kalau dulu orang peka, kenapa? Berhadapan langsung. Zaman sekarang tidak peduli. Makanya banyak orang yang berani bertanya kenapa? Karena lewat SMS tidak peduli. Dia suka, tidak suka. Kalau zaman dulu, sekedar bertanya saja takut. Abdul Mahmud. Mau bertanya dengan Umar bin Khattab itu disimpan pertanyaan tahunan. Ketika dia bertanya tentang kalalah. Apa itu kalalah dalam surat An-Nisa? Silahkan baca dalam surat An-Nisa, akhir surat An-Nisa tentang kalalah. Baik, lalu nanggak anil kalalah. Abdul Mahmud segan untuk bertanya sampai mendapatkan kesempatan beliau berhaji bersama Umar bin Khattab berjalan berdua. Baru berani bertanya. Namun sudah tahunan pertanyaan tersebut disimpan. Oh, cuma kita kan dahsyat nyimpan pertanyaan. Sehari 10 pertanyaan enggak masalah, mau gratis SMS. Kalau perlu pakai ganti nomor, terkesan orangnya banyak, padahal orangnya itu saja. Iya kan? Ini di zaman kita. Sehingga terjadi kesalahan, langsung sebar. Terjadi perbedaan, langsung disebar. Terjadi kekacauan yang terjadi di masyarakat. Apalagi ada disertai dengan niatan yang kurang baik, ingin cari-cari, iseng, ingin adu domba, cerita sana cerita sini. Ini ada di zaman kita. Tidak heran bila di zaman kita ini masalah fatwa, masalah sikap, masalah pendapat itu runyam. Semua kacau. Urusan apa saja di zaman kita ini kacau banget. Karena tadi tidak ada etika, lintas waktu, lintas ruang, lintas negara. Sehingga permasalahan di Indonesia meledak di mana? Di Saudi. Karena di sana ditanyakan para ulama, balik ke sini, sini, balik lagi ke sana. Selama seakan-akan terjadi perang fatwa. Wah ini fatwanya pulang, saya cocok cari syekh lain, telepon, saya gini. Muncul lagi fatwa lagi. Oh tidak puas, cari lagi yang sesuai, yaitu yang kita ekspor. Yang tidak sesuai, kita simpan. Ada upaya-upaya semacam itu, ada tasyahi. Ada yang diterangkan para ulama dengan tarafus. Berusaha mencari fatwa yang paling rahih, paling murah, paling enak, paling menyegarkan. Ini di zaman kita Allah Taala alam. Insyaallah kita lanjutkan akan nanti pada nabi surga inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.